jangan kau cepat jatuh hati. Putus cinta kadang membuat diri sakit hati. Pelajarilah dalam-dalam tingkatnya. Siapa tahu berpura-pura lagaknya. Jangan kau cepat jatuh hati. Putus cinta kadang membuat